Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya Nasihatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhil qurna bagana monopo takda. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihul Ibad halaman 8. Nggih. Halaman 8 pas bab sulatiyo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taiki kubab as-sulasiyu kan bangsa telung perkara. Ini nasihat-nasihat tiga perkara. Wa fi hilaniku ing dalem as-sulasiyu khomsun utai lima wa khomsuna lan seket atau 55 apane mawa'idhotan mawa'idhoye topi tuture sab'atun utawi kan itu iku ahbarun rupa piro-piro hadis wal bahati utawi sekeline iku atharun piro-piro dawe sahabat iku atharun piro-piro dawe sahabat. Wal makolah utawi makolah al awalu kang awal makolah yang pertama tentunya dimulai dari hadis iku ruya den wetake ane Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunen jeneng Nabi ku kula ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane man asbaha wa huwa yasku akhiri manutai sapane wong iku asbaha isu-isuan dadi sapa man aida hola tegese manjing sapa man fi waqti sabahi ing dalem wektu isu fi waqti sabahi dalem wektu isu wa huwa hale utawi man iku yasku madulake sapa man iku yasku wadul madul sambat sapa man ilan nasi maring menungso sambat-sambat dikol maasi ing rupeke pengupa jiwa dikol maasi ing rupeke pengupa jiwa fakaan nama mongko kaya-kaya sedulune man iku yasku madulake sapa man Robbahu ing pangerane man wasikayatu utawi sambat utawa madulake wadul sambat ikula taliku ora patut apa sikayah ora patut illa ilallah kejaba maring Allah. Sambat niku pantese meh teng Gusti Allah gak teng menungso liya fa innaha mongko sune sikayah iku min jumlati doai setengah saking jumlahe doa krana sambat niku diantara daripada doa jadi berkeluh kesah itu hanya kepada Allah pantese ojo menungso krana gak iso ngoyo solusi. Amasyik ya tuana pun utawi wadul utawa sambat ilan nasi maring menungso fahyamun mongko utawi sikaya iku min alamati adamir ridho setengah sangking tetengeri ora anani ridho ora ridho bikis matillahi ta'ala kelawan dumdumani Allah ta'ala dumdumani Allah lahu maring man kama wong lek sing sambat teng menungso tentang pengupo jiwanya atau tentang yang lain, maka seolah-olah orang itu tandane boten ridho teng tuntumane Allah. Kama koyo keterangan ruya kan diriwayatake an Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sinten sahabat Abdullah bin Mas'ud, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketinggalan nembele teng internet itu ya. Ini kok paling handset Sergei Nembel kita. Ala onoto ala u'alimukum onoto durung mulang sopo ingsun ingsun yang nabi ing siro kabeh al kalimata ing piro-piro kalimat alladiyo kalimat takalamakan dawuh biha kelawan kalimat sopo Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Amin. Diucapne Nabi Musa hina jawaza ing dalem mangsane ngliwati sinten Nabi Musa ngliwati al-bahra ing segara maha bani Israila sartane kaum bani Israel. Apakah kamu tidak, apakah saya tidak pernah mengajarkan kepadamu tentang doanya Nabi Musa ketika terhimpit dari kejaran apa bala tentaranya Fir'aun dan bala tentaranya, terhimpit jalan buntu enake segoro tok ngoten maksudnya bingung. Terus Nabi Musa ndonga terus menentukan gepuk nih napa tongkatnya akhirnya napa air itu seperti kena kompresor ngerti nggih kena angin buas ngoten menyiblak akhirnya lewat. Terus ngertos ini ceritanya ya, sudah sampai sana Fir'aun masih di tengah-tengahnya ditenggelamkan. Pakai ini kompresor ini langsung ke telur. Nah apa doanya ngendikane apa aku tau mulang atau anu ngendikane jenazah dari sahabat fakulna mengku ngucap sapa kita Ibnu Abbas Abdullah bin Mas'ud ya bala ya Rasulullah nggih Rasul sampun nate mulang. Kala ngendika sinten jeneng Nabi kulu maca sapa sira kabeh bacalah seperti halnya bacanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdu ta'is kabiyani muji. Allahumma tukusti Allah laka tetap kedua tuan. Alhamdu ta'i muji sekabiyani muji wa ilaikal lan marin tuan. Al mustaka utawi wadul wadul utawa sambat sambat. Wa anta utawi tuan iku al musta'anu zat kang den jaluki pitulung. Wala haula lan ora ono kekuatan ngindar saking maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ono kekuatan nglakoni ibadah iku maujud. Illa billahi kejaba kelawan pitulungi Allah al ali zat kang luhur ala awlimi kang agung. Nah, ini doa saya ya. Ini saya dibaca tambah saya. Jadi teng Quran itu Nabi yang paling banyak disebut adalah Nabi Sinten Nabi Musa ya. Karena kenapa kok banyak disebut? Berarti kisah Nabi Musa itu sangat banyak pelajaran bagi kita, bagi umat akhir zaman, bagi umatnya Rasulullah SAW. Ini dungo-dungo ini saya diapal termasuk dungo yang masyhur Rabbisrah li sadri wa yassir li amri. Ini pun dungo Nabi Musa ketika menghadapi siapa? Fir'aun, mau menghadap ngomong dengan Fir'aun. Kola ngediko sopo al-amasi imam ahmas atani teko ing ingsun sopo atin wong kang teko firmanami ing dalem turu ingsun atau datang di dalam mimpiku seseorang. Fakola mongko ngucap sopo atim ya Sulaiman, hei Sulaiman, nama aslinya Imam Ahmad. Zid nambahono sopo siro hadihil kalimat iki kalimat dari doa tadi disuruh nambahi rupane kalimat wanas da'inuka ala fasadi fina wanas aluka solaha amrina kulluh wanasta'inu kalan nyuwun pitulung sapa ingsun ing tuan ala fasadin ngatasé kerusakan fina ing dalem kita. Wanasalu kalan nyuwun sapa ingsun ing tuan nyuwun-nyuwun solaha amrina ing kebagusane perkara kita kuluhu ya sekabehane amrina. Titik. Terus ngendikane jeneng Nabi tadi masih satu perkara nih, terusane niki. Wau sing pertama man asbaha wa huwa yasku dikomasi fakaan nama yasku roba. Wong kok isu-isu wis sambat tentang kesumpekan dunia nih, keuangannya atau ekonominya kepada orang lain, maka seolah-olah orang itu seperti sambat kepada Tuhannya, artinya mboten pantes. Terus yang kedua, perkara yang kedua, waman utawi sapane wong iku asbaha isu-isu an sapa man aida hola tegese dadi sapa man fi sabahi ing dalem wektu isu, artine tangi turu gung nyapo-nyapo wis sambat. Li umurid dunya krono piro-piro perkara dunya tangi turu kok wis li umurid dunya krono piro-piro perkara dunya hazinan hale wong kang susah fakot asbaha mongko teman-teman isu-isu an soboman iku sahipon wong hale muring sahipon hale wong kang muring alallahi ngatasi Allah. Ngendikan Kanjeng Nabi, perkara yang kedua, man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sahiton Allah. Wong kok isu-isu wis susah urusan ekonomi dunia, maka wong niku koyok-koyok muring gone Gusti Allah. Wal makna utawi maknane iku mantae sabane wong iku khazana susah sapa man ala murid dunia ing atase perkara dunya faqad ghadaba mongko teman-teman geting sapa man ala Allah ing atase Allah li anahu krana sune man iku lam yardo ora ridho sapa man ora ridho bi qada illahi kelawan pestine Allah wala yasbiro lan ora sabar sapa man ala balaihi ing atase balae Allah walam yu'min lan ora iman sapa man ora iman bi qadarihi kelawan qadari Allah li anna kullima krana setuhune saben-saben perkara waqa'a kang tumiba apa ma fi dunya ing dalem dunya fa huwa mongko taima iku yaqdo iku yaqdo iku yaqdo Allah taala qodoe Allah taala wa qodari hilang qodari Allah. Lha niku tangi turu niku nggih sing sae tangi turu niku diurune napa tangi turu terus doa alhamdulillah. Oh alhamdulillah cek urip di pano alhamdulillah cek iso tangi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ojo susah, tangi turu kudu seneng. Allah mantai sabane wong iku tawad doa. Ini yang ngendikane jeneng Nabi, perkara yang ketiga. Wa man utai sabane wong iku tawad doa, tawaddu utawa andab asor sapa man. Wa man utai sabane wong iku tawad doa andab asor sapa man. Andab asor li ghoniyin maring wong kang sugih. Andab asore li ghinahu krono sugiye honi li ghinahu krono sugiye honi faqad dhahaba mongko teman-teman ilang apa khulutha dinihi sepertelu agamane man apa khulutha dinihi sepertelu agamane man barang siapa yang menghormati orang kaya kok menghormatinya karena kekayaannya, maka orang itu seperti halnya telah hilang sepertiga dari agamanya. Ngoten nggih. Wingi pun dibahas malam Selasa ini tengah Hidayatul Hidayah nggih. Aidewi niki lek mulyane wong sugih krana sugihe malah justru awake dhewe diremeh diremehne kalau wis ah gampang kae tau setai murahan. Padahal wis diremehne aidewi makke sesuatu sing dipingini akan dipersulit. Ah aja dhewe sik duwe. Engko gak gelem ndukung aidewi sik dipersulitan. Ngono niku ampun mulyane wong sugih krana sugih. Lek sugih terus ngalim ya berarti ade angsal mulyane krana ngalime. Aini anna syari'ata krana sedune syariat. Agama Islam aturan syariat iku ayakuna yen ana apa ta'limun nasi ngagungake menungso, ngagungake menungso li ajri salahihi krana arai baguse nas. Karena aturan agama menghormati manusia itu karena kebaikannya. Wali ajli ilmihi lan krono arai ilmunin nas, atau menghormati karena ilmunya. Duna ta'zimi li ajli malihi, duna ta'zimi orang ngagungake li ajli malihi krono arai bondonin nas. Fa'innaman mongkosdune man, fa'innaman mongkosdune wong, iku akroma lamun mulia ake sopaman almala ing bondo ahana mongko ino, ahana mongko ngina ake to ngino ake sopaman ngino ngino al ilma ing ilmu wasolaha lan ing wong kang bagus. Kola ngendika sopo sayyid, kola ngendika sopo sayyidi gusti kita rupane Abdul Qadir al Jailani qaddasallahu sirrahu, amin. Qaddasa mugi-mugi nyucikake Allah sirrahu ing sirine to rahasiane karo mae Syekh Abdul Qadir. La ngendikane Syekh Abdul Qadir, la buta li kulli mukminin ila akhirih. La buta kan kena ora atau harus li kulli mukminin kedue saben-saben wong mukmin fisa iri ahwalihi ing dalem sekerine piro-piro tingkai mukmin min salah sati asya'a sangking telu piro-piro perkoro. Setiap mukmin itu perkaranya pasti diantara tiga perkara ini amrun suci iku perintah yang tasiluhu kang lakoni sopo mukmin ing amrun wa nahyun lan napa wa nahyun lan nahi apa pencegah yajetani buhu kang ngedohi sapa mukmin ing nahyun wa qadarun lan qadari Allah yardho kang ridho sapa mukmin bihi kelawan qadar. Fa aqallu halatil mukmini mongko luweh kidik-kidike tingkae wong mukmin iku la yahlu ora sepi fiha ing dalem halatil mukmin ora sepi min ahadi hadhil asyai saking salah sijine iki pira-pira perkara as-salasati kang telu. Setiap perkara mukmin itu pasti tidak akan apa luput dari tiga perkara ini. Lek gak diperintah Allah ya dicegah Allah. Lek mboten niku berarti qadare Allah. Fayam bagi mongko prayuga lahu ketuwene mukmin apa ayal zana ing yen to netepake sapa mukmin netepake himmaha ing nejo ing salasah apa kalbuhu atine mukmin wayuhadisu lan ngomongake sapa mukmin biha kelawan hari asyai salasah ngomongake nafsahu ing atine mukmin wayakhudhu lan ngalap sapa mukmin al jawariha ing pira-pira gautone mukmin biha kelawan hadhihi asyai salasah fi sa'iri ahwalihi ing dalem sekerine pira-pira tingkae mukmin. Intah harus tutup apa makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ngendikane pokoknya setiap perkara niku lek perintah ya pencegah, lek pencegah berarti qadari Allah. Misalnya angsal musibah berarti wah iki untuk perintah, iki untuk pencegah berarti iki qadari Allah atau pestane Allah niku durido. Wal makalah asane tukang kaping pindho, makalah sang kaping pindho An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Matur jeneng Nabi surutane sahabat Abi Bakar. Salah satu utawi perkara telu la tadriku la tudroku ora den temu apa salasah ora den temu bisa lasaten kelawan perkara telu liya ai salah satu tegese utawi perkara telu ai salah tu ai salim tegese utawi telu pira-pira perkara iku la tadlubu ora bisa den temu utawa di supreh apa salah satu haisol ora bisa disupreh di salah satu asya kelawan telu piro-piro perkoro tiga perkara yang tidak akan bisa didapat dengan tiga perkara lain. Al-ghina suci iku sukih bilmuna kelawan den arep-arep sukih tapi kepinginan ini gak kira iso bidem milmimi utawi lafat muna iku kelawan domai mim jam'ul munyati utawi lafat muna iku jama'i munyatin ay fala yahsilu tegese ora hasil opo al-ghina sugih bil amani kelawan perkara kang den arep-arep bil amani kelawan perkara kang den arep-arep enak sing maknoni lamunan meh nglamun tok pingin sugih niku kan ora iso. Bal lah terus pripun sugih niku? Bal bikis mate. Balik kelawan bagian dumduman bal bikis mate balik kelawan bagian minallahi taala saking Allah taala. Sugih niku tenan wis jatah saking Gusti Allah. Wasyababu utawi sifat enom bil hifabi kelawan macar niku nyemir mitek oleh rambut ya semir oleh kuku mitek fala yahsilu mongko ora hasil opo asyibabu telas mikir fala yahsilu mongko ora hasil opo asyibabu sifat enom bil hitobi kelawan macar sebenarnya diwas terus bi khito bi syi'ri kelawan macar rambut nom niku gak kira iso didapat dengan menyemir rambutnya misalnya rambut iwana terus disemir ireng niku mboten kira dadi nom. Bahkan wingi teng malam Selasa ngaos sulam taufik niku asal mboten termasuk maksiat apa wingi maksiat badan kita bisi li aswad atau nyemir rambut ireng niku mboten angsal. Li kuning mboten apa-apa, abang mboten apa-apa niku malah ciri khas wong Islam ketika perang. Maksudnya sing wong tuwa itu wae ben kakek to tuwae disemir abang atau kuning. Terus sing cek nom yo nyapu to disemir. Pundi wae. Bi kita bisi ari bil hinai kelawan macar wa nahwihi lan sepadane hina. Hina niku macar. Termasuk wingi nang salam taufik diterangi maksiat badan itu selain nyemir rambut napa wal hinahu yadaini wal rijlaini lirrijal bila hajatin ngerti nggih mitek tangan loro lan sikil loro tanpa hajat kanggone wong lanang niku maksiat badan krana niku sibhul mar'ah madane wong wadon kecuali enek hajat misalnya kula melu karnaval mboten biasa lek kaya hajat maka mboten biasa maksiat napa malih ndak lipstik kan ndak malah sekalungan kan macak bencong niku jelas maksiat niki nom niku mboten kira didapat hanya dengan macak nom maksudnya kula niku saestu nom niku datang hanya satu kali saestu sampeyan yang mana-mana waktu nomi sampeyan sampun gunane sak api-api karena tidak akan datang lagi. Dan enom niku luar biasa, tenaganya banyak, kesehatannya kuat. Itu di saat enom. Ketika sampean semakin tua, semuanya akan semakin menurun, menurun, menurun, menurun. Terus begitu. Wasibahul hidayah wasihatu. Tiga perkara yang tidak akan ditemukan dengan tiga perkara lain. Pertama, sugih digoleki kelawan kepinginan mboten saged. Terus enom dicari dengan macam enom. Wasihatu lan kewarasan. Wasihatu lan kesehatan atau kewarasan bil adwiyati kelawan piro-piro obat. Fala tahsilu mongko ora hasil apa sihatu sihat binafsil binafsil adawiyati kelawan kahanane piro-piro obat bal bisyifa illahi ta'ala balik kelawan oleh marasaki Allah ta'ala. Saya itu sehat niku gak iso dicari dengan obat. Sehat niku asli peparingi Allah sing marasnya kita Allah. Wau yang kerja sakit nggih ditekane muga-muga dan sehat Allahumma. Terus jagalah sehat sebelum sakitmu. Ngoten nggih. Krana wong niku wis lara, obat niku janjane ngoten mboten saged ngobati, tapi hanya mendukung. Ya kadang-kadang waras, kadang-kadang mboten waras. Mau dijaga. Dijaga kesehatannya. Wal maqalah asali satu kang ping telu an Umar radhiyallahu taala husnul tawadduti utawi bagusi demen. Wallahu a'lam bissawab. Pun cekap. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanti waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula nyunaken pamunten matur suwun jazakumullah billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani wa tubtu inda hajati wa la tusini. Rabbi fa'anfa'na.